Mitra Bisnis kisruh tentang Mahkamah Konstitusi berlanjut setelah MK mengadili sendiri uji materi yang berkaitan dengan dirinya dan membatalkan aturan yang mensyaratkan calon hakim MK dengan latar belakang politik minimal harus nonaktif 7 tahun karena aturan itu dinilai diskriminatif. MK juga menolak adanya lembaga Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dibentuk untuk mengawasi kinerja hakim MK karena menurut MK, sistem check and balances hanya untuk wilayah eksekutif dan legislatif, bukan untuk yudikatif. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan pakar hukum Gabriel Mahal. Pak Gabriel, bagaimana komentarnya soal ini? Kasus Akil kemarin itu mestinya menjadi suatu momen yang menyadarkan MK sebagai suatu institusi tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Satu. Yang kedua bahwa kasus kemarin itu juga membuktikan bahwa MK tidak cukup kuat untuk mengawasi dirinya sendiri. Ada ketidakberdayaan dari MK itu sendiri untuk melakukan self-control. Secara prinsip dasarnya kan sangat sulit seseorang atau satu institusi melakukan pengawasan terhadap dirinya. Siapa mengawasi siapa itu kan agak sulit ketika semua kekuasaan ada pada suatu institusi dan dia harus mengawasi pelaksanaan kekuasaan itu sendiri. Itu dua hal yang sulit sekali dilakukan. Karena itu memang dengan merujukan pada peristiwa yang kemarin, maka sudah seharusnya seperti tuntutan masyarakat atau tuntutan para pakar MK itu harus membangun satu sistem pengawasan yang berada di luar dirinya. Karena realistis saja kasus kemarin membuktikan bahwa MK memiliki kelemahan. Bukan pada sistemnya yang lalu, tapi juga justru pada manusia-manusia yang melaksanakan. Seberapa baik pun sistem ketika orang-orang yang melakukan sistem itu tidak diawasi. Karena itu memang MK sendiri mesti legowo, harus siap untuk diawasin oleh apapun lembaga yang dibentuk untuk itu. Bahkan dia sendirilah sebagai satu institusi yang harus memohon supaya tolong kami diawasi. Lantas, model pengawasan seperti apa yang bisa dilakukan Pak Gabriel? Pilihan modelnya kan bisa macam-macam ya, Mas ya. Mesti ada satu dewan pakar, semacam dewan pakar yang independen, yang benar-benar dapat melakukan, menjalankan fungsi watchdog terhadap lembaga ini gitu. Sehingga kemudian tidak ada ruang untuk melakukan penyimpangan pelaksanaan kekuasaan itu. Entah itu dibentuk lewat suatu keputusan politik yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau saya lebih setuju misalnya itu lewat suatu lembaga politik di DPR, karena ini menyangkut kepentingan rakyat. Kalau hanya dibentuk oleh misalnya kekuasaan eksekutif dan kemudian orang bisa mempertanyakan pula kan. Jadi paling tidak kalau misalnya di lembaga itu sekarang ada misalnya representasi dari kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif di majelis hakim itu, maka kemudian lembaga pengawasan ini juga merepresentasikan itu. Tetapi tidak situ saja, tokoh-tokoh masyarakat pun yang kredibel, yang punya kompetensi juga harus ditempatkan di situ. Di sisi lain, ada yang beranggapan akibat banyaknya hakim MK yang sebelumnya memiliki latar belakang politik yang kuat, membuat pertimbangan-pertimbangan konstitusi dan keputusan MK menjadi tidak lepas dari berbagai macam kepentingan. Bagaimana menurut Pak Gabriel? Itu saya kira sangat mungkin ya. Makanya kemudian kalau saya nggak salah mesti stop, tidak punya hubungan dengan partai. Tetapi begini, apakah kemudian itu bisa menjamin benar-benar bahwa seorang hakim itu tidak ada kebencian, tidak ada simpati terhadap satu partai? Dia benar-benar netral, objektif. Nggak juga, Mas. Karena kemudian, even misalnya negara seperti di Amerika pun, hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Tetapi, boya, jangan terlalu jorok gitu loh. Dalam arti, orientasinya utama kan tetap selalu pada kepentingan penegakan hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Saya selalu begini, hukum dan penegakan hukum, termasuk juga di MK itu, dia selalu punya tools untuk mewujudkan tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Apakah kemudian undang-undang itu, produk hukum itu, mendukung atau sejiwa dengan tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara atau tidak? Sehingga kalaupun ada kepentingan-kepentingan tertentu, tetap saja yang menjadi concern utama adalah itu. Apa sih yang membuat kita hidup bersatu sebagai suatu bangsa kalau bukan karena kesatuan cita-cita? Demikian pakar hukum Gabriel Mahal, saya Gery Sadewa.